yang ada di mata ini hanyalah bayangmu, menari-nari di sudut mataku. Bagiku rembulan merah tak seindah dulu, ketika itu kau masih di sini. Yang ada di hati ini hanyalah senyummu terukir.